إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang dengan karunia-Nya lah seluruh kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang masih saja melimpahkan kepada kita semuanya nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang telah menjadikan di dalam agama Islam hukum-hukum untuk membimbing dan mengarahkan manusia menuju jalan yang lurus demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya segala puji pula bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan, yang telah menggamblangkan perkara-perkara yang halal dan yang telah menjelaskan perkara-perkara yang haram melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam sabdanya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Perkara-perkara yang halal, itu telah jelas, dan perkara-perkara yang haram juga jelas. Dalam segala hal, dalam segala hukum di dalam syariat Islam, tidak terkecuali adalah dalam permasalahan muamalah seorang Muslim di dalam kehidupan dunianya. Semua sudah digariskan dengan ketetapan yang jelas dan gamblang. Merupakan halal dan ini merupakan perkara yang diperbolehkan dan ini merupakan perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam dan dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka oleh karena itu, kewajiban bagi seorang Muslim yang menganut agama Islam di dalam bermuamalah dalam kehidupan dunia, hendaklah mencukupkan diri dengan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun berkewajiban untuk menjauhi segala bentuk perkara-perkara yang merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perkara-perkara yang menjadi media ataupun wasilah untuk perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menyebutkan beberapa amsilah, contoh dari perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat Islam, yang tidak sedikit dari kaum muslimin terjatuh dalam permasalahan tersebut, dia menyadarinya atau tidak menyadarinya. Disebabkan karena saking samarnya, atau disebabkan karena begitu mungkin dianggap remehnya oleh orang tersebut, ternyata suatu muamalah yang sebenarnya secara asal adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mencampurinya dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan kita tidak membicarakan perkara yang sudah jelas, karena itu memang sudah jelas, maka tidak perlu, tidak sangat penting untuk kemudian diingatkan. Namun yang mengkhawatirkan dan lebih mengkhawatirkan adalah perkara-perkara yang sifatnya samar atau mungkin dianggap remeh oleh manusia, sehingga kebanyakan mereka terjatuh dalam permasalahan tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru beliau lebih mengkhawatirkan syirik kecil dibandingkan syirik akbar, yang kalau seandainya kita perhatikan syirik akbar, semisal seseorang berdoa kepada selain Allah, atau seseorang berkurban untuk selain Allah, seseorang bertawakal kepada selain Allah, dan yang lainnya, merupakan dosa terbesar di dalam agama Islam yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh besarnya syirik akbar tersebut, namun lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum au ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa atas umatku adalah syirik kecil, yaitu riya. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pujian dari pandangan-pandangan manusia. Kenapa hal tersebut lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah dibandingkan syirik akbar? Karena saking samarnya dan saking seringnya manusia terjatuh dalam permasalahan tersebut, sehingga ini menjadikan Rasulullah lebih khawatir, lebih takut kepada syirik kecil dibandingkan syirik akbar. Demikian pula dalam muamalah perkara yang sifatnya haram dengan jelas gamblang, di sana pun tak ada yang sifatnya dari sisi muamalah yang diharamkan oleh Allah namun tersamarkan, dan seringnya manusia terjatuh dalam hal tersebut, maka ini lebih dikhawatirkan dibandingkan perkara-perkara yang diharamkan yang sifatnya gamblang. Sebagai misal yang sering seseorang terjatuh dalam permasalahannya adalah dalam profesi bekerja. Tidak jarang kita mendengar yang diistilahkan dengan makan gaji buta. Ketika seseorang muslim sudah bersepakat melakukan pekerjaan, mengerjakan suatu kontrak dengan jam kerja mungkin dimisalkan selama 8 jam, dan itu telah disepakati oleh orang yang bekerja dan orang yang mengontrak, maka yang bekerja dalam hal ini dia pun berkewajiban untuk menunaikan hak orang yang membayar dia, yang menyewa dia untuk bekerja. Ketika telah disepakati bekerja selama 8 jam, maka dia pun harus menunaikan. Sebagaimana mungkin dia tidak mau apabila bayaran dia dikurang-kurangi oleh orang yang membayarnya. Maka demikian pula orang yang menyewa Anda, yang memperkerjakan Anda pun tidak mau jamnya dikurang-kurangi. Walaupun hanya setengah jam, walaupun hanya 15 menit, maka ini termasuk yang diistilahkan dengan makan gaji buta yang diharamkan di dalam syariat Islam. Meskipun di sana ada mungkin sesuatu yang harus Anda kejar, seandainya dari keafdalan, di sana ada majlis ilmu, di sana ada muhadharah, di sana ada daurah, namun tatkala Anda berbenturan dengan kewajiban yang harus Anda tunaikan untuk yang lainnya sesama manusia, maka Anda wajib mendahulukan hak manusia tersebut, karena Anda telah bersepakat dan berjanji kepada orang tersebut, terkecuali apabila orang yang memperkerjakan Anda mengizinkan Anda. Nah, karena di dalam syariat Islam seseorang tidak diperbolehkan untuk ingkar janji. Di dalam syariat Islam seseorang tidak diperbolehkan untuk menyelisihi janji, kesepakatan yang telah dibuat. Naam, sebagaimana hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh yang lainnya pula dalam hal jual beli. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang kemudian untuk melariskan barang dagangannya demi mendapatkan keuntungan yang mungkin dia anggap berlipat-lipat, namun sebenarnya kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia pun rela untuk berdusta dan menyembunyikan apa yang menjadi aib dari barang yang dia jual. Ini merupakan perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā min bay'ihimā wa in katama wa kadzdzaba muhiqqat barakatu bay'ihimā." Barang siapa yang menjual, ya barang siapa yang menjual dan pembeli, penjual dan pembeli keduanya jujur dan menjelaskan aib yang ada pada barangnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi jual beli antara keduanya. Namun apabila mereka berdusta kemudian menyembunyikan apa yang menjadi aib dari barang yang dia jual demi mendapatkan keuntungan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan dan menghilangkan berkah yang ada pada jual beli tersebut. Dan tidak sedikit pula di antara kaum muslimin yang mereka berani bersumpah dengan kedustaan demi mendapatkan keuntungan dan melariskan barang dagangannya. Dia pun tidak segan-segan mengucapkan, "Wallahi, demi Allah, saya menjual membelinya dengan modal demikian dan demikian." Demi mendapatkan keuntungan, dia pun berdusta dengan sumpah. Ini pun perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam suatu hadis, "Salatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wa la yuzakkihim, wa la yanzur ilaihim, wa lahum adabun alim." Ada tiga golongan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajaknya bicara pada hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, dan akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang pedih. Ada tiga golongan di antaranya yang disebutkan oleh Allah subhanahu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-munfiqu sil'atahu bil-halfil kadhib," yaitu orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Seseorang yang melariskan dagangannya dengan berdusta ketika bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Suf, perhatikan. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka berjual beli, menjual barang dagangannya dengan cara bersumpah, yang dia berdusta di dalam sumpahnya tersebut demi mendapatkan keuntungan. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lainnya pula yang sering kaum muslimin terjatuh dan dengannya dia pun akan mencampur baurkan antara yang halal dengan yang haram, masih terkait dengan jual beli, yaitu tatkala dia berta'awun, saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dalam proses jual belinya atau dalam muamalah jual belinya. Seperti contoh seandainya yang dari sisi kegamblangan dan jelasnya, seperti seseorang yang menjual khamer, menjual minuman keras atau alat-alat yang atau benda-benda makanan yang memabukkan, apakah itu yang bersifat cairan atau yang bersifat benda padat ataupun yang bersifat serbuk, semuanya yang memabukkan di dalam syariat Islam dikenal dengan istilah khamer, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan keras sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna 'ala Allahi 'ahdan liman mata wa huwa yashrabul khamra ay yasqiyahu min tinatil khabal. Allah Subhanahu wa taala memiliki janji bagi siapa yang meninggal dunia dia meminum khamr, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminumkan dia di dalam neraka dari tinatul khabal. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, irqun min ahlin nar. Minuman yang akan diberikan kepada orang-orang yang dahulu mati meminum khamr, di dalam neraka dia akan diberikan minum dari keringat seluruh penghuni neraka yang kemudian diminumkan kepadanya, menandakan haramnya khamr. Maka demikian pula seseorang diharamkan di dalam syariat untuk menjual khamr karena mengansur unsur ta'awun, mengandung unsur ta'awun, bertolong menolong atau saling membantu untuk menyebarkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha والمحمولة عليه وباعها ومشتريها وآكل ثمنها. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat khamr. Allah Rasulullah melaknat orang yang meminumnya. Allah Rasulullah melaknat orang yang memeras khamr tersebut atau membuat khamr tersebut. Dan Allah Rasulullah melaknat pula orang yang meminta untuk diperaskan. Rasulullah juga melaknat orang yang membawa khamr untuk orang lain. Rasulullah juga melaknat orang yang diminta untuk dibawakan khamr. Rasulullah melaknat orang yang menjual khamr. Rasulullah juga melaknat orang yang membeli khamr. Dan Rasulullah juga melaknat orang yang makan dari hasil penjualan khamr. Semuanya disebabkan karena mengandung unsur ta'awun, saling tolong menolong dalam perkara yang diharamkan. Sebagai misal yang juga kebanyakan kaum muslimin terjatuh dalam hal ini, walaupun secara asal ini merupakan perkara yang dihalalkan di dalam syariat Islam, namun setelah diketahui bahwasannya itu merupakan perkara yang menjadi media seseorang terjatuh dalam perkara yang haram, maka tentunya ini masuk dalam kategori ta'awun, saling membantu dalam perkara yang haram. Ketika seseorang yang berjualan kuliner, makanan ataupun minuman, kemudian untuk melariskan makanan minuman yang dia jual untuk menarik pelanggan, tidak sedikit dari kaum muslimin kemudian memasang di situ jaringan-jaringan internet yang gratis, memasang wifi free untuk menarik pelanggan sehingga dia pun tertarik untuk membeli di situ, minum, makan di situ sambil menggunakan layanan gratis dari jaringan internet di tempat tersebut. Padahal mungkin orang yang berjualan tersebut tahu dan mengerti bahwasannya orang-orang yang membeli atau menggunakan media jaringan internet yang dia sediakan ini untuk perkara yang haram. Apakah itu untuk membuka, melihat perkara-perkara yang diharamkan, atau untuk mengakses jaringan-jaringan internet yang sifatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia pun memediasi, memberikan yakni bantuan, memberikan sarana untuk perkara yang diharamkan tersebut. Maka apabila seorang muslim yang memiliki di dalam kalbunya sifat wara', zuhud di dalam kehidupan dunia, niscaya dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat pada kehidupan akhirah, ataupun dia akan meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratan pada kehidupan akhirah. Dia pun akan membuang, walaupun itu keuntungan menurut dia, walaupun itu akan mendatangkan keuntungan yang banyak, maka dia pun akan meninggalkannya demi mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, khawatir akan termudaratkan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi tatkala dia yakni memberikan fasilitas tersebut, yang datang kemudian di situ para wanita, yang datang di situ para lelaki, yang akhirnya terjadi ikhtilat, percampur bauran di matanya, yang dia wajib untuk mengingkarinya, dan dia pun mampu dan memiliki kekuatan untuk mengingkarinya, ternyata pun tidak diingkari, maka ini merupakan kemungkaran di atas kemungkaran yang wajib seseorang meninggalkannya. Maka kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini segelintir dari misal contoh-contoh. Ternyata di sana ada perkara-perkara yang ternyata tidak disadari seseorang muslim sering terjatuh padanya. Kalau mau kita tambahkan satu lagi, yaitu tatkala seseorang berprofesi membuat kue makanan, yang kemudian dia tahu bahwasannya ketika orang memesan ini, memesan kue ataupun makanan dalam rangka acara perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Apakah itu untuk niahah, ataukah itu untuk acara kelahiran tahun barunya, yang itu semuanya merupakan di dalam syariat Islam perkara yang haram. Maka sekali lagi, kalau seseorang memiliki sifat zuhud dan wara' di dalam kalbunya, dia tidak akan menoleh permasalahan tersebut, meskipun di balik itu ada keuntungan baginya. Namun tentunya keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dia prioritaskan. Keselamatan agamanya lebih dia prioritaskan dan lebih dia utamakan, kedepankan, dibandingkan dia harus lebih mementingkan sedikit dari keuntungan dunia namun mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dham fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun ibadallah. Di dalam khutbah yang kedua, saya akan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas mafatiha lil khair wa maghaliqa lis syarr. Wa inna minan nas mafatiha lis syarr wa maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'ala Allah mafatiha lil khair ala yadayhi wa wailun liman ja'alahu liman ja'ala Allah maghaliqal khair ala yadayhi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada yang dia menjadi kunci-kunci untuk membuka kebaikan. Dan di antara manusia ada yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci untuk menutup kejelekan. Tapi sebaliknya, di antara manusia ada yang dijadikan ada sebagai kunci-kunci untuk pembuka kejelekan. Dan di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci untuk menutup kebaikan. Maka sesuatu yang membahagiakan keselamatan bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci kebaikan ada di hadapannya. Dan celaka bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci menutup kebaikan. Di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal khaira wasyarr khaza'in wa inna hadhihi al-khaza'in mafatih." Sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu terkurung dalam suatu lemari. Dan sesungguhnya lemari ini pun memiliki kunci-kunci. Fatuba liman ja'alahu Allah miftahan lil khair. Maka sungguh bahagia orang-orang yang dia dijadikan oleh Allah sebagai kunci untuk membuka kebaikan. Wa mighlaqan lis syarr, dan sebagai penutup kejelekan. Wa wailun liman ja'alahu Allah miftahan lis syarr wa mighlaqan lil khair. Dan celaka orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci untuk membuka keburukan dan sebagai kunci namun menutup kebaikan. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muslim berkewajiban memiliki tanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam rumahnya ataupun di luar rumahnya, untuk menjadi contoh atas yang lainnya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang yang beriman itu merupakan cerminan untuk orang yang beriman yang lainnya, sehingga dia harus merasa diri apa yang dia lakukan itu akan ditiru oleh orang lain. Ketika dia di rumah, ketika dia melakukan suatu perbuatan, maka dia harus merasa diri bahwasannya apa yang saya lakukan ini akan ditiru oleh anak-anak saya dan istri saya. Sehingga dalam setiap keadaan dia berupaya untuk menjadi orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang lain dan berusaha untuk mencegah kemudaratan dari orang lain. Dalam kesehariannya dia berusaha untuk menunjukkan kebaikan dan menjadi kunci untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan menjadi kunci untuk menghalangi seseorang mendapatkan keburukan dalam kehidupan dunia. Sehingga barang siapa yang kemudian komitmen dengan mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, subhanallah, dia akan menjadi hamba yang baik. Dia akan menjadi hamba yang memiliki pahala yang banyak. Dia akan menjadi hamba yang pahalanya terus akan mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Sebagai ilmu yang bermanfaat, dia pun akan mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah. Sebanyak orang yang meniru apa yang dia contohkan, tanpa mengurangi pahala orang yang mencontohnya. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan itu sama pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Dia menunjukkan mendapatkan pahala, orang yang mencontoh dia mendapatkan pahala, dia pun juga akan mendapatkan pahala. Semakin banyak orang yang mencontoh dan mengikuti apa yang dia contohkan, maka akan semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Namun sebaliknya, tatkala dia sebagai contoh figur suri tauladan yang jelek, secara tidak langsung mengajarkan kepada yang lainnya keburukan, apakah itu akhlak ataukah itu moralnya ataukah itu dalam muamalahnya, kemudian ternyata ditiru oleh orang lain, maka ini tanda buruk. Dia pun akan berdosa, dan dia pun akan berdosa dari perbuatan dosa yang ditiru oleh orang lain. Karena dia sebagai contoh dalam keburukan dan sebagai kunci membuka kejelekan. Fanas'alallaha ta'ala afiyata wassalamah. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan mengarahkan kita dan menjadikan kita sebagai hamba, sebagai petunjuk, pembuka kebaikan dan menutup kejelekan. Allahumma gfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna istinabah. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا اغفر لنا ولربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة